Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adallahu wa iyyakum wa jami'al muslimin minal bid'ah wa minadh dhalalah wa minan nar. Ikhwani fid din kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Fa saya tiba dan ayam yaumun azim wa huwa 'indul muslimin, insyaallah beberapa hari ke depan akan datang sebuah hari yang mulia, yaitu hari raya kaum muslimin, hari yang Allah subhanahu wa ta'ala pilihkan untuk kita dan diperbolehkan untuk kita merayakan dengan berbagai macam ungkapan kegembiraan. Dan di hari itu Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan kepada kita ibadah yang mulia, yaitu kurban atau udhiyah. Dan inilah hari yang di situ Allah subhanahu wa ta'ala perbolehkan kita untuk merayakan. Yang sebelumnya pada zaman jahiliyah mereka punya dua hari raya yang di situ mereka adakan upacara-upacara, ritual-ritual musyrik atau syirik. Kemudian Allah gantikan dua hari raya itu dengan dua hari raya yang langsung Allah yang menentukan, yaitu Idul Fitr dan Idul Adha. Dan kaum muslimin tidak boleh mengadakan perayaan-perayaan yang di situ dijadikan sebagai ajang berkumpul, terlebih ibadah yang tidak diajarkan oleh Islam. Dan insyaallah beberapa hari ke depan kaum muslimin akan merayakan hari raya mereka, yaitu Idul Kurban atau Idul Adha, yang Rasulullah SAW mengatakan yauma la'bin wa aklin wa syurbin, hari yang diperbolehkan di situ untuk bermain, hari yang diperbolehkan di situ untuk makan dan minum. Seseorang boleh berluas-luas di hari ini dengan minuman, bukan minuman keras maksudnya, atau dengan makanan. Merayakan dengan penuh kebahagiaan, meramaikan dengan ibadah, meramaikan dengan hal-hal yang mubah. Dan ini tempatnya. Jangan dibalik. Hari yang di situ bukan hari raya kaum muslimin dibesar-besarkan, tetapi kita menemui, ketika menemui hari besar, hari raya yang hakiki dalam agamanya, justru malah sepi. Ya. Hari raya, selain dua hari raya ini, terkadang mereka berlebih-lebihan dari makanan, minuman, pergi ke tempat ini, pergi ke tempat itu, yang biayanya besar. Tetapi ketika bertemu dengan Idul Kurban, ya, mereka merintih, naam, dan bahkan tak sanggup untuk mereka berkorban. Padahal mereka mampu berkorban dengan biaya besar untuk merayakan hari-hari yang di situ tidak ada keutamaan. Tetapi jika hari itu difokuskan untuk ibadah, berat sekali untuk berkorban. Ini sudah menjadi ciri khas keumuman kaum muslim. Mereka itu merayakan sesuatu yang sifatnya biasa-biasa saja, itu tidak iman biaya besar dikeluarkan. Tetapi kalau untuk ibadah, ya, itu berat untuk korban. Untuk mengorbankan harta benda itu berat. Kenapa? Karena anggapan mereka ibadah itu cukup sedikit, ya, gak perlu banyak-banyak. Buat apa saya korban sampai jutaan? Ya, tetapi kalau untuk yang sifatnya permainan, hal-hal yang melalaikan, apakah kita juga tanya, kok habisnya banyak banget? Enggak. Itu sifatnya kalau hura-hura itu habis-habisan enggak apa-apa. Tapi kalau sifatnya ibadah, kehilangan sedikit itu dihitung, diperhitungkan. Ya. Ini kaum muslimin yang miskin, kaum muslimin yang kita patut untuk mengatakan kasihan, itu yang seperti itu. Nah, berat untuk ibadah, tetapi ringan untuk kemaksiatan. Seakan-akan kalau ibadah itu, kalau itu bersangkutan dengan waktu, ya waktu tambahan. Kalau itu bersangkutan dengan harta, ya harta paling gak dipakainya, paling jeleknya dan paling yang gak dipakai sampai kita gak doyan baru disodakokan. Ya, dari setengah tenaga misalkan, itu pun yang sifatnya sudah enggak dipakai, daripada tidur, daripada istirahat, daripada bengong, ya mendinglah untuk ke masjid. Tetapi waktu yang paling berharganya untuk apa? Ya untuk mengais dunia, untuk mengumpulkan dunia. Bukan berarti enggak boleh, tetapi sangat disayangkan. Sesuatu yang seharusnya mereka perhatikan baik-baik justru diabaikan. Sesuatu yang tidak sepantasnya untuk diperhatikan dengan ya baik-baik sangat di naam perhatikan. Jangan sampai kita menjadi yang seperti itu. Nah, apalagi sebentar lagi kita menghadapi Idul Kurban, termasuk syiar-syiar Islam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa may yu'azzim syai'irallah fadzalika min taqwal qulub aw fa huwa min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Islam, itulah tanda ketakwaan hati. Nah, jadi hendaknya kita punya tekad ya, ketika menghadapi Idul Kurban itu punya tabungan untuk kurban. Nah, kita bisa menyisihkan harta kita untuk bisa kurban. Walaupun sekedar niat, insya Allah saya pengen kurban. Walaupun nanti hari hanya gak punya rezeki. Tapi kalau kita sudah niat dan ada upaya dan usaha untuk mendapatkan, majur mendapatkan apa? Pahala. Jangan sampai kita bilang enggak mungkinlah saya ini bisa kurban, wong rezeki aja enggak punya. Jangan, itu doa. selamanya mungkin kita enggak akan mampu korban kalau punya cita-cita pesimis seperti ini. Jangan seperti itu. Cita-cita itu yang optimis. Kita sekarang mungkin miskin, tetapi kita berniat insya Allah saya mau haji. Tapi entah kapan. Insya Allah kalau berikan rezeki, saya akan berangkat. Walaupun kita serabutan kerjanya, tapi kalau kita ada niat dan cita-cita, tidak mustahil Allah akan mengabulkan. Jangan pesimis. Ya, wong kita kalau punya tujuan dunia saja, kadang kita banting tulang, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki untuk mewujudkan tadi. Walaupun nanti akhirnya juga gak terwujud. Ya, sebagaimana hal itu, maka tempatkan pula yang seperti ini pada ibadah-ibadah kita. Nah, habis-habisan ketika Idul Fitri, saat Idul Adha tidak punya naam sisa. Harusnya itu yang wajib habis-habisannya Idul Adha ini. Idul Fitri itu fuduli sebenarnya. Nih, kalau Indonesia ini dibolak-balik. Idul Fitri habis-habisan, Idul Adha pas rontok semua kantongnya. Ya, tinggal recehan. Beda dengan di Arab sana. Idul Fitri itu biasa. Tapi kalau Idul Adha habis-habisan mereka, ya kurbannya, ya makanan-makanannya keluar semua. Kenapa? Karena harinya panjang. Ya, hari pertama Idul Fitri, tasrik pertama, kedua, ketiga, empat hari. Jadi makannya semua dikeluarkan, minum dikeluarkan, bermain-main. Nah, di kita aja yang Idul Fitri heboh. Nah, di luar sana Idul Fitri biasa saja. Nah, tapi yang besar adalah Idul Adha. Sehingga kalau Idul Adha itu dikatakan apa? Hari besar. Nah, hari raya besar. Kenapa? Karena ada ibadah yang agung. Apa itu? Kurban. Ibadah untuk mewujudkan dan pembuktian iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Mempersembahkan hewan kurban. Yang tentunya setiap kita hendaknya berniat untuk bisa, walaupun nantinya tidak bisa, dan ini bukan nadar. Insyaallah kalau Allah berikan rezeki saya mau kurban. Ya. Insyaallah. Dan ini bukan dihitung nadar. Kecuali kalau dia bilang nadar tuh saya bernadar, ya Idul Adha tahun ini saya mau kurban, ya sudah maksudnya nadar nanti. Kalau tidak sekedar niat, tidak mengapa, dan itu penting. Hendaknya setiap kita itu punya niat untuk kebaikan. Naam, walaupun tidak tercapai. Kenapa? Kalau orang itu berniat apa dan niatnya jujur, itu akan diiringi dengan usaha dan upaya. Seperti itu. Nah, untuk menghadapi dua ibadah yang besar ini, yaitu sholat Id sekaligus kurban, maka kita pandang untuk menyela dars kita, pengajian kita dari kitab Bulughul Maram, kita akan sama-sama untuk mengkaji ulang apa saja sunnah-sunnah atau kewajiban-kewajiban yang perlu kita perhatikan dalam hari raya ini. Tentunya harapan kita, apa yang kita lakukan dari amalan-amalan ibadah ini senantiasa di atas petunjuk yang benar, dan juga beramal dengan sunnahnya para ulama, yaitu al-ilmu qabla al-qaul wal-amal. Ilmu itu sebelum kita berucap, sebelum kita beramal. Sehingga ketika kita mengamalkan ibadah tadi di atas ilmu dan yakin, ada pengaruhnya. Jadi jangan sampai ya, ibadah itu hanya ibadah-ibadah saja. Yang penting sholat, yang penting puasa, tapi gak tahu makna sholat, gak tahu makna puasa, sehingga hambar, hampa. Ya, sehingga orang itu kalau ibadah kemudian gak tahu makna ibadah, hakikat ibadah, meninggalkan ibadah gampang. Tapi kalau dia mau tahu makna ibadah, faham makna ibadah, dia meninggalkan ibadah tadi sulit. Kenapa? Tahu betapa besarnya ibadah itu untuk dirinya. Jadi ilmu dalam agama ini menempati posisi pertama dalam diri setiap muslim. Ya, kalau kita pengen tanya Ustaz bagaimana cara istiqomah, ilmu, belajar. Bagaimana cara kita bersabar, ilmu, belajar. Bagaimana kita cara ikhlas, berilmu, dan belajar. Akan kita capai semua. Kalau tidak, jangan harap-harap kita bisa istiqomah, jangan berharap kita bisa bersabar, jangan berharap kita bisa ikhlas. Nah, jangan berharap kalau kita tidak punya ilmu, berat istiqomah itu. Maka pasien itu biasanya rajin minum obat karena sudah dikasih tahu sama dokter obat ini akan menyembuhkan kamu, penyakitmu insya Allah akan tuntas kalau kamu minum obatnya sampai habis ya, tiap hari dia jaga. Tapi kalau dia pergi saja ke apotek karena lihat orang beli obat di apotek kemudian dia beli banyak sampai rumah, apakah mungkin dia minum obatnya sampai habis? Tidak, kenapa? Gak tahu ini obat-obat apa nih. Melihat orang minum obat, ikut minum obat ya. Secepat itu pula dia akan meninggalkan minum obat. Kenapa? Gak tahu ilmunya, buat apa sih saya minum obat. Tapi kalau dia ke dokter dulu, tanya dulu ini obatnya saya penyakitnya kayak gini, bagaimana solusinya, dikasih obat, dia minum habis. Kenapa? Tahu kalau saya minum obat ini penyakitku sembuh. Demikian juga sholat. Kalau saya sholat ini insya Allah Allah akan menyelamatkan aku dari api neraka. Jadi saya istiqomah di atas sholat. Tapi kalau dia tidak tahu sholat itu buat apa sih? Perasaan cuma nyampe-nyampe saja. Perasaan ganggu waktu saja. Ya. Nah, di saat itu, di saat dia lemah iman, dia pun akan mudah keluar dari sholat. Ah, buat apa sholat? Sama aja. Sholat yang capek, enggak sholat yang capek. Sholat yang miskin, enggak sholat yang miskin. Podo wae. Akhirnya dia keluar sholat apa? Dengan mudah. Masuk dengan gampang, keluar dengan mudah. Itu kalau kita beragama tidak punya ilmu. Demikian juga baca Quran juga sama. Kalau kita baca Quran tidak tahu artinya, tidak tahu pahalanya. Ya baca Quran kalau senang, kalau ada yang lain, kalau ada rame-rame. Kalau tidak ada rame-rame buat apa sih baca Quran? Mending baca koran, mending main, mending jalan-jalan, iya kan? Tapi kalau orang yang paham betul baca Quran, pahalanya, nilainya, besarnya, agungnya di sisi Allah, dia akan memilih baca Quran. Kenapa? Tahu? Tidak kan? Orang baca Quran dengan ilmu, dengan orang yang baca Quran tanpa ilmu, ya. Taib. Ini sangat beda sekali. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan dalam Al-Qur'an innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Salat yang seperti apa? Salat yang melakukannya itu paham betul arti dan makna salat itu sendiri. Nah, kalau dia tidak paham makna salat, maka salat yang dia lakukan tidak bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi jangan heran kalau kita melihat kaum muslimin yang sholat banyak, tetapi mereka juga masih melakukan perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Enggak paham sholat. Siapa yang disalahkan? Sholatnya atau orang? Kalau kita ya sholatnya, ternyata sholat itu bohong Allah. Saya sudah sholat kok, saya masih mau curi sendal ya misalkan. Yang disalahkan sholatnya. Kamunya yang enggak paham sholat. Ya. Nah, saya masih sholat kok, kadang saya itu masih suka yang zina-zinanya. Jangan sholatnya disalahkan, kamu yang salah. Kenapa? Tidak paham apa itu sholat. Seperti itu. Jadi jangan disalahkan ibadahnya, salahkan orangnya. Kenapa? Tidak paham ilmu-ilmu itu semuanya. Jadi agama kita itu butuh waktu untuk kita pelajari ya, butuh konsentrasi tarkiz untuk kita betul-betul mengetahuinya, sehingga apa? Agama kita itu akan selalu melekat dalam hati kita. Kenapa? Sudah punya ilmunya. Tahu, saya yakin. Walaupun manusia enggak ngerjakan, saya yakin kok ini pasti menyelamatkan saya. Tapi kalau dia enggak punya agama, ikut. Dia akan ikut manusia. Ya. Manusia ke kanan, ke kiri, seperti itu. Ya. Manusia lagi model sholat, sholat. Lagi enggak model, enggak sholat, enggak sholat. Lagi model pakaian muslim, pakaian muslim. Lagi enggak model pakaian muslim, enggak pakai baju muslim. Ya kan kayak gitu kan. Sekarang koko muslim lagi model semua pakai koko muslim. Nanti tahun depan koko muslim udah enggak model, modelnya semua mungkin kemeja batik. Batik semua. Besok lagi kemeja kotak-kotak, kotak-kotak semua. Ya, kan gitu manusia. Kenapa dia enggak punya prinsip? Prinsipnya ngikut-ngikut, ikut-ikutan. Yang tren apa itu yang diikuti, itu tanda diri kita tidak punya prinsip dalam agama. Kita kembali. Idul Fitri atau Idul Adha adalah dua hari raya yang Allah tetapkan. Kemudian di dalam Idul Adha itu sendiri, sebagaimana apa yang ada pada Idul Fitr, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Apa? Sholat Id. Nah, sekarang apa hukum sholat Id itu sendiri? Ini juga kita perlu tahu, ya ikhwah, wahai kaum muslimin, saudara-saudara semuanya, apa hukumnya? Sholat Id itu hukumnya apa? Sunnah, wajib, aini atau kifai? Apa tujuannya kita mengenal hukum sholat ini? Tujuannya kalau seandainya kita berangkat menuju musola, delalah habis sholatnya, imam sudah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Apa yang kita lakukan? Kita sholat sendiri di belakang. Kalau sholat duhur kan jelas ya, imam sudah assalamualaikum, assalamualaikum, ya kita sholat sendiri, Allahu Akbar. Kalau Idul Fitr atau Idul Adha, sampai di musola sudah selesai, assalamualaikum, assalamualaikum, kita tinggal tinggu gimana ya? Masanya enggak sholat, ah sholat aja lah pura-pura. Nah, coba punya ilmu enggak dia? Pura-pura saja, enggak dibangun dari ilmu. Itu kebanyakan kaum muslimin seperti itu, ya kan? Contoh misalkan sholatnya di lapangan, cukup-cukup sampai sholat enggak ya? Tengok ah sholat aja kan, Allahu Akbar. Padahal sholat sunnah Idul Adha ketika sholatnya di lapangan, ada sunnahnya enggak sholat? Enggak ada sunnahnya. Duduk, datang duduk, ikut takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang yang enggak tahu sunnah, enggak tahu Islam, ya pura-pura sholat, Allahu Akbar. Kan bagus sholat. Iya, sholatnya bagus, tapi ketika dilakukan di tempat itu enggak bagus jadinya. Sering ya? Atau kita sendiri yang lakukan sampai lapangan, sholat nggak ya? Sholat aja lah, Allah. Masa sholat nggak boleh? Padahal Idul Fitr, sholat Id atau Idul Adha itu tidak ada sholat sunnah. Kalau sudah sampai di lapangan, langsung duduk ikut takbiran maksudnya. Kecuali kalau sholatnya di masjid karena hujan, karena perang, karena takut, nah itu sholatnya bukan sholat sunnah Idul Fitr, tapi sholat sunnah apa? Tahiyatul masjid. Butuh ilmu apa enggak butuh ilmu? Butuh ternyata agama ini. Jadi kalau kita beragama punya ilmu, enak agama ini. Jadi ada variasinya. Ya, kalau mobil ya di belakang ada bempernya, depannya kasih lampu tembak, siapa? Catnya bawahnya hitam, variasi enak dipandang, sedep. Tapi kalau kita beragama nggak tahu ilmu, nggak ada variasi, bosan melihatnya itu lagi, itu lagi. Nah, seakan-akan Islam itu cuma itu saja. Nah, hati-hati, yang demikian akan bisa ya terbawa dengan keadaan, terbawa dengan arus. Nah, kemudian apa hukum sholat Id tadi? Hukum sholat Id ini ada khilaf dari kalangan ahlul ilmi, berbeda pendapat. Sebagian mengatakan fardu ain, sebagaimana sholat-sholat wajib biasa. Kalau ketinggalan ya dia sholat sendiri, ya. Tayyib. Sebagian mengatakan fardu kifayah, dan ini yang dikuatkan oleh Naam Sahibul Kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dha'il Kitabi wa Sunnah, dan kitab ini adalah ringkasan dari kitab Syarhul Mumti li Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Naam, jadi ini dua khilaf. Dan ini yang sementara kita lakukan, yaitu hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau kita sampai lapangan, qadarullah imamnya sudah salam, ya duduk dengarkan khutbah. Tidak usah sholat. Nah, atau kita sedang pulang kampung, macet. Kayak kemarin di Brexit. Ya. Temuannya sudah takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar. masih ngantri di tol Brebes misalkan. Besok paginya gimana? Ya, sedang safar. Id hukumnya fardu kifayah, cukup. Enggak usah sholat. Kecuali kalau di situ sama-sama bareng-bareng semua turun menegakkan sholat, boleh. Nah, kalau dia mukim, misalkan memang mereka itu dekat dengan pemukiman penduduk, ikut sholat mereka enggak apa-apa. Tetapi kalau semuanya safar, tidak ada sholat id ketika safar. Karena termasuk syarat sholat id itu harus istautan, harus tinggal ya di sebuah negeri. Nah, kalau ketinggalan bagaimana? Misalkan masuk imam sudah terlanjur takbir rakaat kedua, ya seperti itu. Ya, dia ikuti gerakan imam, kemudian dia sempurnakan menambah satu rakaat kembali sesuai dengan apa takbirnya. 5 rakaat takbir kedua. Baik. Ini hukum sholat id. Jadi kalau kita ketinggalan atau kelewat atau safar, maka tidak ada kewajiban untuk mengulangi atau mengqadha. Tetapi ini enggak boleh bermudah-mudah ya. Enggak boleh bermudah-mudah. Tetap kalau kita misalkan memang kita mungkin harus betul-betul diperhatikan waktunya kapan manusia mengerjakan sholat id, ya, harus datang. Nah, karena sebagian para ulama juga yang berpendapat bahwasanya sholat id ini hukumnya fardhu ain, kuat juga pendapatnya. Kuat juga. Intinya apa? Jangan sampai kita bermudah-mudah alah sholatnya fardhu kifayah inilah gampang-gampang. Nanti rada siangan-siangan terlambat juga gak sholat gak apa-apa. Jangan. Nah, jangan seperti itu juga. Nah, ini hukum apa? Sholat id yaitu fardhu kifayah. Artinya kalau kita pada hari H ada udzur ya, yang syar'i, maka tidak diperintahkan untuk mengqadha. Yang sholat sendiri tidak. Tetapi bagi yang berpendapat kalau dia fardhu ain yang mengqadha, tapi yang kita wajibkan sesuai dengan pemilik kitab atau penulis kitab yaitu fardhu kifayah. Baik. Alhamdulillah kalau waktu sudah di urus oleh panitia, kalau kita mah jemaah santai. Tetapi kalau kita jadi panitia bagaimana caranya? Tentunya harus tahu waktunya kapan. Ya, kemudian jumlah yang sholat berapa harus tahu, jangan sampai cuma 2 orang pengen tegakkan sendiri. Kita mah sholat di depan rumah sendiri aja lah, 2 orang enggak apa-apa. Enggak boleh. Sholat itu harus berjamaah dengan kaum muslimin. Dan disunahkan tempatnya di mana? Di lapangan. Bukan di masjid, ya, bukan di masjid, tapi di lapangan. Kenapa? Karena sholat itu kan syiar, ya, syiar yang sifatnya agar supaya kaum muslimin itu ya tampak di hadapan manusia. Bagaimana gembiranya mereka, bagaimana indahnya ukhuwah Islam ini, seperti itu di lapangan. Kecuali kalau hujan di masjid. Nah, kemudian istaiton. Wastaiton ini maksudnya apa? Mukim. Jadi kita bukan dalam keadaan safar. Jadi kita mukim di sebuah negeri, ya, di situ ditegakkan. Waktunya kapan? Waktu sholat id itu waktu sholat duha atau sholat syuruk. Jadi kalau kita mungkin jam 6:30 atau jam 6:15 itu waktu awalnya safarnya boleh sholat saat itu boleh. Ya, itu sholat duha. Jadi ketika matahari naik, kemudian memancar sinarnya, nah di situ diperbolehkan untuk kita mengawali sholat id. Jadi ketika sinar matahari sudah memanjang sekitar 2 tombak. Baik. Adapun waktunya panjang sampai zawal. Zawal itu sampai matahari di tengah. Jadi ketika ya, panitia merasa jamaah masih banyak, boleh diundur, ya, misalkan setengah tujuh kok masih banyak yang berdatangan, tunggu sampai jam tujuh. Kok masih banyak sekali yang hadir karena mungkin macet, boleh tunduk jam 8, boleh. Yang melihat kemaslahatan. Tetapi kalau di awal waktu manusia sudah kumpul, ya sholat, karena waktunya sudah masuk. Baik. Dan paling minimnya berapa? Ya, paling minimnya untuk sholat Id itu ada syarat berapa? 3 orang paling minimnya. Imam, 2 makmum. Misalkan kita tinggal di negeri kafir, enggak ada muslim kecuali 3 keluarga misalkan. Maka bagaimana sholat? 1 jadi imam, 2 jadi makmum. Seperti itu. Ini paling minimnya. Wala tajibu 'alal musafir ghairu mustautin. Dan adapun orang yang safar tidak wajib untuk sholat Id. Orang yang safar tidak wajib untuk sholat apa? Sholat Id. Baik. Kemudian kaifiat sholat itu sama dengan Idul Fitri. Ya, sama. Jadi yang pertama takbir 7 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 7. Yang kedua, rakaat kedua takbir berapa? 5 kali. Sebagian menganggap 7 kali ini sama takbir, takbiratul ihram, berarti takbir tambahannya cuma 6. Sebagian menganggap 7 kali ini apa? Takbir tersendiri, berarti 8 dengan takbiratul ihram. Gampang, sesuai imam saja. Imam mau gimana ikuti. Enggak usah, kok imam cuma 7? Saya tambah sendiri satu lah, Allah saya. Ikuti aja imam. Toh takbir ini cuma hukumnya apa sunnah saja, wajib, enggak sampai rukun. Artinya kalau misalkan imam tiba-tiba Allahu Akbar langsung Bismillahirrahmanirrahim, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, takbir Allah, enggak usah ribut. Ikuti imam. Kenapa takbir? Ini hukumnya apa? Wajib bukan rukun. Ketika ditinggalkan pun sholatnya tetap sah. Tapi jangan disengaja, maksudnya gitu. Jangan disengaja ditinggalkan. Tapi kalau misalkan lupa, sudah terlanjur masuk rukun, bacaan Fatihah dilanjutkan. Nanti bisa diganti dengan sujud apa? Sahwi. Nah, kemudian di situ juga ada qaul atau pendapat atau pertanyaan, apakah ada zikir khusus baina takbirat, di antara takbir satu dengan takbir yang lain? Sebagian mengatakan di sela-sela takbir itu ada zikir, apa zikirnya? Tasbih, subhanallah, takbir, tahmid. Ya, tetapi sebagian mengatakan tidak ada. Intinya takbir aja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus sampai 7 kali. Nah, kemudian juga kaifiat dalam takbir. Bagaimana? Apakah harus mengangkat tangan setiap takbir? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau bagaimana? Atau cukup diam? Jadi takbir takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian yang berikutnya cuma dengan ucapan Allahu Akbar. Atau bagaimana? Semuanya gampang. Mau diangkat tangan ya boleh, nggak diangkat tangan juga gampang. Nah, kemudian kalau kita jadi imam, disunahkan untuk membaca Subhisma Rabbikal A'la pada rakaat yang pertama, rakaat yang keduanya Hal Ataka Haditsul Ghasyiyah, atau yang lebih panjang lagi Qaf Wal Qur'anil Majid ila akhirih. Rakaat yang kedua Iqtarabatis Sa'atu Wa Syaqqal Qamar ila akhirih, boleh. Baik, melihat kondisi jamaah saja. Kalau jamaahnya tua-tua, ya yang ringan-ringan. Tapi kalau jamaahnya muda-muda, pengen ibadah, ya yang apa, rada panjang ini nggak apa-apa. Baik, kemudian setelah itu baru boleh potong hewan kurban. Nah, di antara perbedaan sholat Idul Adha dan sholat Idul Fitri itu apa? Kalau Idul Adha itu disunahkan disegerakan sholatnya, ya dihasung kaum muslimin untuk datang cepat, ya setengah tujuh dimulai, diharap jam 6 sudah kumpul, ya sehingga apa? Cepat selesainya, cepat potong kurban, cepat makan. Kenapa? Kalau Idul Adha itu sunnahnya kalau pengen itu apa sholat Id jangan makan, jangan minum. Puasa, ya. Nanti makannya setelah sholat. Puasa sampai ya selesai sholat. Itu sunahnya. Makanya disuruh cepat-cepat sholatnya. Beda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri ditunda, boleh diakhirkan. Kenapa? Karena sunahnya pembagian zakat itu adalah pagi hari Yaumul Aid. Jadi pada subuh itu dibagikan ke fakir miskin. Nah, sambil menunggu yang bagi-bagi ini tadi, nah kita sholatnya diakhirkan. Barangkali ada yang belum selesai atau barangkali ada yang masih menuju. Nah ini. Jadi kalau Idul Adha dipercepat, kalau Idul Fitri diperlambat. Dan disunahkan untuk Idul Fitri makan dulu, ngopi, ngeteh, makan apa, sarapan dulu. Ya, supaya apa? Supaya berbeda antara hari Id dengan hari apa? Puasa Ramadan. Disunahkan untuk makan, walaupun dengan kurma, dengan teh, dengan air putih. Suruh minum dulu, baru kemudian berangkat. Itu perbedaan. Dan juga diantara sunnahnya itu, ketika sholat itu berjalan, ya berjalan menuju musholat, kalau musholatnya dekat. Kemudian kalau bisa jalannya antara berangkat dan pulang berbeda. Kalau berangkat dari sini, pulang dari sini. Tujuannya apa? Untuk menampakkan syiar, ramai, senang, sehingga orang yang dia itu bukan muslim, ketika lihat muslim, ya banyak seperti ini, kemudian apa syiarnya tampak, mereka senang lihat Islam, masya Allah Islam itu kok indah ya, kok nggak ada pada agama kami. Akhirnya apa? Terpaut untuk memeluk apa? Islam. Tujuan setiap muslim itulah dakwah ila Allah, untuk berdakwah jalan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi orang Nasara ketika melihat muslim itu akur, bagus ya. Ketika Id keluar semuanya ketemu salaman, masya Allah kelihatan rukun, bagus. Mereka tergerak, masya Allah Islam itu kok sejuk, Islam itu kok indah. Seperti itu. Kemudian di antara sunah-sunahnya takbir ketika menuju musholla. Allahu Akbar. Walaupun enggak keras, mau dikeraskan enggak apa-apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pakai mic enggak usah pakai lisan aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, seperti itu. Nah, kalau pengin takbir di masjid boleh, pakai pengeras boleh. Kapan dimulainya? Semenjak itu apa? Tenggelamnya matahari pada hari 9 Dzulhijjah masuk 10 maghrib, dan setelah maghrib boleh takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar di masjid boleh. Jangan belas-belasan ya. Setelah mengenal sunnah lah, nggak pernah takbir dulu. Sebelum mengenal sunnah takbiran dari maghrib sampai subuh pegang mic satu-satu. Allahu Akbar. Sekarang kenal sunnah belas nggak takbir. Malam takbir enggak takbir, mau berangkat ke musala juga enggak takbir, seakan-akan sudah bagus. Salah. Takbir. Nah, dengan enggak takbir, takbir. Sempatkan yang bisa takbir, walaupun enggak harus dikomandoi, takbir sendiri-sendiri. Nah, serempak. Jangan, tapi jangan rebutan. Serempak, yang takbir sendiri-sendiri, tapi serempak yang indah. Gitu. Jangan-jangan takbir Allah, kosongnya Allah, Allah. Enggak jelas, rebut. Jadi, jangan. Nah, mentang-mentang gak boleh jamaah, saya enak sendiri. Misalkan ada yang jelas rapi, enak, sehingga apa? Menimbulkan semangat takbir. Gak perlu dikomandoi. Satu ngomong, ikuti. Ngomong, ikuti. Gak usah seperti itu. Ini takbir sendiri tapi yang bagus. Nah, itu masalah takbir. Kapan selesainya? Kalau takbir Idul Adha itu sampai 4 hari. Hari pertama Idul Fitr, hari ke-10, kedua 11, 13, 14, jadi 4 hari. Selesainya ya di 4 ini nanti. Setiap sholat, takbir dulu. Jadi sebelum kita zikir takbir, jangan diem terus. Jadi kalau jadi kita imam, jadi imam, boleh dikeraskan. Setelah assalamualaikum, assalamualaikum, takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya jamaah ikut aja serempak langsung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan aneh, ada sunahnya gak ya? Makanya belajar, tanya. Sehingga jangan diam terus. Takbir selesai sholat berapa kali? 7 kali, 11 kali, baru kemudian zikir Allah, Allah, Allah, Allah. Seperti ini. Keras, boleh keras. Nah, sampai berapa? 4 hari berturut-turut. Ini kalau itu lah. Selepas sholat-sholat biasanya subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Sampai hari tasyrik yang ke-4. Beda kalau Idul Fitr. Idul Fitri itu selesainya ketika imam naik untuk sholat. itu sudah selesai takdir, yang enggak ada takdir. Nah, takdirnya selesai. Kalau itu adha, selesainya adalah hari tasyrik yang terakhir. Takbir setelah salat Allahu Akbar, contohkan kepada kaum muslimin. Baik, ini seputar salat. Kemudian seputar kurban, kita juga akan membahas sedikit. Nanti kalau ada yang mau dipertanyakan seputar kurban, silakan. Nah. Nanti dulu kita bahas dulu. Disimpan. Nanti insya Allah yang ditanyakan mandin ada keselok. Tahu ke arahnya kemana tadi. Orang berilmu itu tahu mau tanya apa itu tahu. Sabar. Baik, nah, sekarang kita masuk seputar hukum-hukum kurban. Kurban atau dalam bahasa agama kita disebut dengan udhiyah. Secara bahasa, udhiyah itu adalah hewan kurban yang disembelih dalam rangka untuk taqarrub, beribadah kepada Allah di hari Id. Itu kurban. Kenapa hewan kurban pada Idul Adha disebut dengan udhiyah? Disebut dengan udhiyah karena menyesuaikan zaman penyembelihan, waktu penyembelihan. Karena waktu penyembelihannya pagi setelah sholat, maka hewan kurbannya disebut dengan udhiyah. Sembelihan pada waktu pagi. Udhiyah dengan nama duha. Nih, duha itu kan pagi, sholat duha. Nah, dari sisi inilah udhiyah atau kurban disebut dengan udhiyah. Kenapa nyembelihnya pada waktu pagi? Hukum kurban sendiri adalah sunnah mu'akadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Tidak wajib, tetapi sunnah yang sangat ditekankan. Ya, tidak boleh bagi siapa yang punya rezeki untuk tidak berkurban. Harus berkurban. Baik, kenapa? Yaitu hartanya hakiki, yaitu sebenarnya ya, harta yang hakiki yang dia miliki, yaitu kenapa? Karena kita tidak tahu ajal kita kapan. Kalau kita sudah kurban, tenang, sewaktu-waktu Allah jemput ajalku, saya sudah ibadah, saya sudah berkurban, saya sudah punya bekal, insya Allah, kan tenang. Tapi kalau orang tidak punya ibadah, takut mati ya. Takut kan mati? Mau takut mati, misalkan suruh perang, waduh nih, lihat tembakan sudah gemeter, misalkan. Nah, takut mati, beda kalau banyak ibadah, bismillah. Ya, kalau misalkan nanti kejadian pada zaman Nabi ada pada zaman kita, ya kita harus siap. Ya. Nah, jadi kalau orang itu banyak ibadah, siap menyongsong kematian. Tapi kalau orang itu tidak banyak ibadah, ya kadang khawatir takut mati. Dan ini harus takut mati kalau kita tidak punya ibadah. Jangan-jangan mati, ibadahnya masih sedikit. Mau korban tidak jadi eman-eman, mati. Akhirnya duitnya buat rebutan anak cucunya. Nah, ini hukumnya sunnah mu'akkadah. Ini juga berdasarkan dengan Al-Quran. Fasholli lirabbika wanhar, salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Demikian juga dengan hadis Anas, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam dhaha bi kafshayn amlahain aqranain dabaha huma bi yadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu 'ala sifahihima. Nabi yang menyembelih kurban pada Idul Adha dengan dua kambing yang bertanduk dan yang gemuk disembelih dengan tangan sendiri. Nah, ini penting. Nah, kalau bisa nyembelih dengan ilmu bagaimana cara menyembelih sekali ya, oles putus kalau bisa. Ini diharuskan golok yang tajam sekali, set putus. Jangan kasihan. Ya, gini lagi. Ya, itu enggak punya ilmu. Ya, jadi dia pelajari ya, dari cara memegang. Ya, kalau enggak, kalau sering lihat YouTube, jangan lihat yang macam-macam. Lihat caranya boleh. Ada. Kalau orang Arab yang boleh itu sekali. Pisau, ya kita juga belum bisa cuma lihat doang. Pisau yang di sini matanya dilepaskan di muka. Sini kan, tekan. Set. Ini putus. Leher putus. Sini langsung set sekali. Tapi kalau belum biasa nyembelih, jangan ya jangan coba-coba. Kenapa? Sekali antum set nggak putus, antum ulang lagi bangkai. Sembelihan itu bangkai, hukumnya maitah. Nah, ya sekali sembelih mati itu harus ada jurus. Ya, jadi di samping tenaga punya jurus. Jadi kalau kita punya silat atau karate ya, atau yang golok-golok itu dia punya jurus di sini. Nah, seperti ini cara mematikan. Itu latihan. Okay. Cara nyembelih. Jadi dibaringkan, kalau kita nginjek, ya, nginjek demikian. Kalau enggak tinggal buka aja tadi. Lihat situ yang nyunah seperti apa, tapi itu teorinya. Jadi dibaringkan kemudian dinaikkan ke atas, kaki kita injek ininya apa, kaki depan injek sininya, kemudian diginikan itunya biar ini apa, kaki depan belakangnya biar bergerak, jangan diikat ya, diikat sampai betul-betul nggak bisa gerak. Jangan kita apa, akan mengurangi terpancarnya darah dengan tenaga. Jadi kalau kakinya dibiarkan itu akan mempercepat kematian. Seperti itu. Jadi mempercepat apa? Kematian. Jadi dua urat yang di sini, ini kalau kita gini kan ada urat nih. Kita juga ada. Ini putus, kemudian kerongkongan. Jadi tiga urat sini. Urat ini sebagian mengatakan urat napas, urat makan sama urat ini. Baik, tenggorokan. Putus. Ini kalau kita pas sekali itu kena. Sekali iris, jangan diulang-ulang irisnya, kasihan. Nah, kalau misalkan kita masih baru, jangan diangkat. Kalau kita sekali belum yakin, jangan diangkat, jangan sampai terangkat nih kono. Tetap ditempelkan. Ya. Kemudian kalau dirasa masih belum terpus, baru diulang set. Ya, dua kali set dan. Jadi jangan kini dianggap terus belum ya, belum. Nah, ini sudah bangkai. Sembelihan kita sudah jadi bangkai. Nah, baik. Itu juga ada ilmunya. Silakan. Itu seputar apa hukum Idul Kurban. Nah, jadi kalau Idul Kurban bertepatan dengan akikoh, misalkan kita belum diakikohi, kemudian kita juga ingin kurban, apa yang didahulukan? Kurban dulu. Kecuali kalau kita punya harta banyak, silahkan mau akikoh dulu. Kalau pas kurban beli lagi, nggak masalah. Tapi kalau uangnya pas-pasan, akikoh apa kurban? Kurban dulu. Nah, seperti itu. Kemudian tempat kurban itu di mana? Boleh di tempat yang dirasa ada maslahat. Di desa atau di tempat lain yang membutuhkan hewan kurban boleh, tetapi yang afdol itu adalah kita kurban di tempat kita mukim. Itu yang afdol. Ya, itu yang afdol. Baik, kemudian hewan yang diperbolehkan kurban apa saja? Jelas yang ternaskan, yang ada nasnya, dalil, unta, sapi, kambing dengan jenisnya, yang kibas atau yang jawa, yang punya tanduk atau yang tidak bertanduk, boleh. Selain itu tidak boleh. Kuda boleh nggak pakai kuda? Nggak boleh. Kenapa? walaupun itu juga sebagian dipiara, kuda ini ada pada zaman Nabi tapi tidak dipakai untuk kurban, enggak boleh. Nah, kalau kerbau, boleh enggak kerbau? Ini juga sudah dibahas oleh para ulama. Ya, sebagian mengatakan di antara Syekh Saleh Fauzan sendiri, dilihat dari sejarah kerbau itu sendiri. Kerbau itu lahirnya kapan? Ya. Zaman Nabi sudah ada kerbau belum? Sudah ada belum kerbau kira-kira? Kalau sudah ada, kemudian enggak dipakai untuk kurban, berarti enggak boleh. Wong zaman Nabi itu ada kerbau, tapi enggak dipakai untuk kurban, berarti kerbau enggak boleh. Bukan termasuk hewan kurban. Walaupun boleh dimakan seperti kuda. Tetapi kalau pada zaman Nabi belum ada kerbau, kira-kira mungkin enggak kerbau itu kira-kira ciptaan baru? Lah iya, makanya kapan gitu loh. Semenjak Nabi udah ada atau kerbau itu blasteran? Banteng sama sapi, sama-sama ke hutan, kawin, lahir kerbau misalnya. Nah, maka Syekh Saleh Fauzan sendiri mengatakan kalau memang kerbau itu sebenarnya dari spesies sapi, ya, misalkan sapi Amerika sama sapi Jawa kawin jadi kerbau, ya kan? Sapi Jawa kan hitam, sapi Amerika kan bertanduk, kawin kalah putihnya jadi hitam, tapi bertanduk. Ya, ini dari jenis sapi boleh. Kerbau ini hasil dari perkawinan sapi boleh. Karena bagian dari sapi. Nah, jadi kata beliau seperti itu. Kalau misalkan betul itu perkawinan dari sapi dengan sapi jadi kerbau, itu boleh. Kenapa kerbau bagian dari sapi? Seperti ya ayamnya. Ayam blasteran, ayam hutan sama ayam kampung atau ayam bangkok jadi ayam apa namanya? Bekisar misalkan. Bekisar itu kan ayam yang gede blasteran. Apakah boleh kan? Ya, kalau itu jenis ayam ya dikatakan ayam, boleh. Seperti itu. Sampai sekarang juga enggak tahu kerbau itu dari mana. Ya, apakah hasil perkawinan sapi Brahma sama sapi metal atau apa. Intinya kalau ada sapi enggak usah pakai kerbau. Ini meragukan. Baik. Kemudian usia juga penting ya, jangan asal gede-gedean tok. Atau kalau sekarang itu tukang kambing, itu kadang sebagian ya kita bukan bersukudon tapi khawatir jaga diri, itu sengaja apa giginya ditanggalkan dua, ditanggalkan giginya ini. Kalau Jawa namanya poel, ini sudah poel nih padahal dicatat sama dia sama tang, belum usianya, juga hati-hati. Kalau kambing itu 1 tahun, kalau kambing Jawa, kambing kacang, itu namanya mais yang biasanya dia punya tanduk. Tapi kalau gibas itu boleh 6 bulan, jadi 6 bulan sudah boleh dikorbankan. Tapi kalau untuk dimakan sendiri ya mau 5 tahun ya silakan, mau 1 tahun sembelih ya silakan, boleh-boleh saja. Tapi kalau untuk korban harus memenuhi kriteria umur. Baik. Kemudian waktunya kapan? Waktunya sampai 4 hari tadi. Hari pertama 10, 11, 12, 14 boleh. 10, 11, 12, 13, jadi 4 hari. Hari tasyrik boleh. Nah, itu waktunya. Kemudian untuk kurban sendiri, bagaimana cara perhitungannya? Kambing untuk 1 orang atau bagaimana? Seperti yang tersebar di masyarakat, kalau kambing untuk 1 orang, 1 person, 1 person. Jadi kalau misalkan di keluarga ada 5, berarti harus 5 kambing. Atau bagaimana? Ya, maka jawabannya disebutkan dalam hadis bahwasanya 1 kambing itu untuk 1 kepala keluarga dan keluarganya. Walaupun keluarganya ada misalkan 50 orang, ada enggak kira-kira? Kepala rumah tangga cuma 1, keluarganya 50 orang. Ada. Ya, enggak mustahil. Punya istri 4, setiap istri punya anak 10, dapat. Nah, kalau di kita mungkin, wah gak mungkin. Kalau di Arab, aku akan, oh iya ternyata ada tuh istri 4, anaknya 10. Ada. Jadi 1 kambing mencukupi mereka semuanya. 1 kambing. Nah, tetapi kalau itu bukan keluarga, misalkan saya sama antum semuanya. Ini ya harus satu-satu. Enggak boleh saya mau satu kambing kok antum semuanya ikut, enggak bisa. Kalau beda keluarga ya harus satu kambing, beda keluarga. Ya, tapi kalau misalkan dia keluarga besar boleh milih. Kalau misalkan dia orang kaya saya beli unta untuk saya keluarga sekeluarga, itu paling afdol. Unta untuk satu keluarga. Yang kedua beli sapi untuk satu keluarga. Yang ketiga yang afdol beli kambing satu untuk keluarga. Yang kedua patungan unta lebih utama dari patungan sapi. Kalau kambing enggak boleh patungan. Ya, kalau patungan gimana baginya? Kalau sapi kan satu sapi untuk ketujuh boleh. Ya kan? Tujuh orang dengan keluarga masing-masing. Yang kedua dengan keluarganya, yang ketiga dengan keluarganya boleh. Seperti itu. Unta untuk tujuh orang, sapi untuk tujuh orang, kambing untuk satu, enggak boleh patungan. Kecuali sapi dan unta boleh. Baik. Nah, sekarang pembagiannya bagaimana? Ini juga mudah. Mau disedekahkan semua bagus. Mau dia ngambil juga boleh, sebagian disedekahkan boleh, mau dia makan semua kalau memang tega boleh. Bagaimana memang kambing kok dikasihkan? Misalkan memang benar-benar hitungan benar ini. Anak banyak, istri banyak, mau dikasihkan, dimakan diri kurang. Mudah, masak sendiri makan diri boleh. Ini sebagaimana ucapan Ibnu Abdilbar, boleh enggak? Dari sisi bolehnya boleh, tapi yang enggak afdol lah. Kok udah niat kurban kok masih hitung-hitungan daripada kasih orang itu loh, embel-embelnya itu loh. Itu ya, kalau dari sisi bolehnya enggak masalah. Karena memang terjadi ya, kalau kita mikir di Indonesia mungkin enggak terjadi kepikiran, tapi kalau kita mikir di Prancis sana atau di Amerika, itu cerita dari teman-teman kita bahwasanya di sana tuh Islam kayak disudutkan betul-betul, mereka enggak bisa korban. Jadi korban itu bisa di luar rumah, itu pun di dalam rumah dan itu harus sembunyi. Nah, itu gimana membagikan? Ya dimakan sendiri kan adanya. Nah, kalau dimakan sendiri enggak boleh, ya berat mau di mana kan dibuang. Nah, di sini. Jadi boleh. Kalau misalkan memang keadaan seperti itu enggak apa-apa. Tapi yang afdal ya dibagi tiga. Sepertiga disedekahkan, sepertiga untuk dimakan, sepertiga untuk disimpan. Ya, boleh nyimpan, boleh dimakan, boleh disedekahkan. Kalau untuk semuanya boleh, itu semua lah silakan, silakan yang kecil, silakan dibagi. Enggak apa-apa. Seperti itu. Dihadiahkan, jadi dihadiahkan, disedekahkan, disimpan boleh. Nah, untuk kambing sendiri, ya, itu tidak ada, tidak boleh satu pun dijual. Pokoknya habis, harus habis disedekahkan. Enggak boleh dijual sama sekali. Kulitnya enggak boleh. Kepalanya enggak boleh. Harus habis. Intinya kulit tadi enggak dijual tapi dikasihkan. Pokoknya dikasihkan silakan. Kalau sudah dikasihkan untuk kita ya terserah, kita mau jual daging kurban enggak masalah, untuk kita yang dikasihnya. Tapi kalau yang punya enggak boleh. Nah, misal seperti ini, jadi kita enggak bisa nyembelih sendiri, ngundang tukang sembelih, selesai. Setiap per ekor 50.000, kita kasih 50.000 penuh. Nih Pak, 50.000 penuh. Untuk kulit dan kepalanya saya hadiahkan untuk Bapak. Boleh. Ini namanya bukan dijual ya, tapi dikasihkan. Nah, di tangan si penyembelih mau dijual ya silakan. Ya, enggak masalah. Seperti itu. Tapi kalau kita yang punya kambing, punya sapi enggak boleh jual. Atau kita potong. Biasanya kalau tukang jazar, tukang jagal itu per ekor 50.000. Karena kita mau kasih kulit sama kepala, kita hitung 20.000 nih Pak, 30.000 nanti yang 20.000 tak kasih kepala sama kulit ya. Nah, ini hitungan lagi. Sudah pokoknya itu milik Allah, enggak boleh kita campur-campur sudah. Nah itu penting juga kalau kita jadi panitia. Itu enggak boleh jualin apa hewan kurban. Apa kulit kurban. Nah, kalau kita panitia, nah enggak boleh kecuali kalau tadi yang punya hewan-hewan tadi sudah pokoknya nanti kulit-kulit ini saya kasihkan aja lah untuk fulan, ini untuk fulan. Nah, nanti sepakat dijual untuk masjid. Tapi enggak mungkin ya, kira-kira kalau misalkan 100 sapi kulitnya kasih kita, kemudian kita kasih semuanya ke masjid. Wah, iman. Nah, itulah kadang yang jadi problema panitia. Harus betul-betul ikhlas. Itu mensiasati, enggak boleh. Kenapa? Menjual kulit korban itu enggak boleh. Harus habis dibagikan ya. Jangan pakai perhitungan untung rugi. Sudah selesai, itu untuk ibadah kepada Allah. Kalaupun misalkan memang betul-betul ya sudah tidak ada yang ngurus, ya kita niatkan untuk tadi, untuk di sodak ini kita sebagai panitia wakil dari pemilik, kita kasihkan ke fulan atau alat. Setelah itu silakan, kalau mau dijual silakan uang kalian, seperti itu. Demikian juga kalau kita panitia juga tidak boleh makan hewan kurban tanpa izin dari pemilik. Kadang kalau panitia itu karena mentang-mentang jadi panitia, pilih sapi yang gede atau kambing yang gede, sembelih dimasak dulu. Ini sapinya siapa ini kalau disembelih? Kambingnya siapa? Tidak boleh. Kecuali ya, kecuali kalau si pemilik kambing ini kambing saya khusus untuk panitia, silakan sembelih dan dimakan, tidak apa-apa. Atau panitia ini mempersyaratkan kepada si penyembelih untuk apa iuran. Kalau kambing 100, nanti yang 50-nya untuk patungan, untuk beli kambing, untuk makan panitia, boleh. Jadi panitia korban itu betul-betul orang yang tulus dalam memberikan tenaga, nggak ada embel-embel. Jangan baginya enak-enak panitia, setiap panitia jatah satu kepala sama kulit jatah, nggak boleh. Atau panitia ini, kita panitia sepakat ini, kita ambilin daging-daging yang bagus-bagus, kita untuk kita nanti kita bagi bersama, ini yang ini untuk kaum muslimin, itu juga nggak boleh terjadi yang seperti ini, nggak boleh. Jadi panitia yang korban itu betul-betul dia tulus membagi sesuai dengan syariat. Kalau nggak tulus nggak usah ikut. Kalau ada embel-embel biar dapat dikasih kepala, supaya dikasih kulit, supaya dapat bagian yang setiap panitia nanti dapat satu paha misalnya. Ini jangan, ya, kita harus hati-hati. Hanya jangan sampai hanya dapat satu apa paha kambing, ibadah kita hancur, niat korban kita rusak, ya niat membantu kita untuk ya tahun ibadah juga rusak, nggak ada paha, cuma dapat apa paha kambing. Nah, itu diantara seputar yang mungkin kita rasa apa penting untuk sampaikan. Kemudian terakhir, bagi yang sudah meniatkan sejak awal untuk korban, itu hendaknya dia menjaga diri. Tidak boleh potong rambut, tidak boleh potong kuku, tidak boleh cabutin kulit. Dibiarkan sampai nanti dia menyembelih. Itu. Tapi kalau dia enggak ada niat sama sekali, kecuali entahlah korban atau enggak, qadarullah pas hari hanya ada rezeki, bismillah saya korban. Nah, setelah itu kok dia sudah terlanjur, ya enggak masalah. Kenapa? Niatnya sudah di luar 1 sampai 9 Dzulhijjah. Tetap ya, kalau niatkan insyaallah saya pengin korban. Insyaallah, entah ada atau tidak, barangkali nanti pas hari H dapat kiriman misalkan 50 juta. Entah dari mana, entah saudara atau siapa misalkan. Nah, jadi niat aja, niat insya Allah saya pengen korban. Seperti itu. Jangan mustahil lah saya bisa korban. Wah, betul-betul mustahil nanti gak bisa korban selama-lamanya. Kenapa? Doa untuk diri sendiri itu gak boleh kejelekan. Nah, wallahu ta'ala shawab, itu yang kita rasa untuk disampaikan dan cukup. Kalau ada yang mau ditanyakan seputar korban atau sholat tadi id, silahkan sambil menunggu waktu. Nah, tadi mau tanya apa? Saya kan di Aliwat setiap pengajian itu ada itu. Oh iya, satu lagi, bentar. Untuk korban itu sunnahnya setiap tahun. Jadi walaupun tahun kemarin kita sudah korban, tahun ini ada rezeki korban lagi, tahun besok korban lagi, boleh. Jadi enggak merasa seumur hidup sekali selesai, enggak. Tiap tahun korban terus. Kalau kita punya rezeki korban untuk numpuk amalan kita. Jadi untuk korban sendiri bukan sekali sudah, saya kan dulu sudah, gak usah korban lah kan kemarin sudah, jangan. Kalau ada sekarang korban lagi, besok ada lagi korban lagi, seperti itu. Ya, jadi korban itu gak hanya sekali seumur hidup, kalau ada terus, itu simpanan kita. Nah, ya Iwan kan dia sudah lama, bulan tahun tuh mengadain itu arisan kurban 30 jamaahnya, 30 kambing di dalam 3 tahun. Berarti jamaahnya dapat 10 orang per tahun. Terus secara itu nyangsa enggak? Arisan. Kurban hanya arisan. Ya, Iwan begitu terus. Disebutkan juga dalam kalam para ulama, cara untuk mendapatkan hewan kurban itu banyak, diantaranya dengan membeli sendiri atau dengan diberi atau dihadiahi, itu sah ya. Misal kita pengen beli sendiri, jelas kan kita punya uang, kita beli sendiri, kita untuk kurban. Atau misalkan ada teman kita, sudahlah anak mau beli kambing dua ini, yang satu belum ada, udah buat kamu aja. Oh ya, boleh, ini kemudian kita pakai untuk kurban, boleh. Jadi cara-cara untuk mendapatkan hewan kurban. Atau kita misalkan nyelengi setahun setelah hari H, pas gak ada kebutuhan yang lain, kita belikan kambing, boleh kita nyelengi. Nah, itu juga boleh. Kalau arisan ini yang saya tangkap caranya adalah misalkan kita kumpul 10, kemudian kita arisan, yang keluar pertama kamu dulu, yang keluar kedua, kemudian fulan dulu, ketiga, gitu dulu kan semua kan. Nah, dari sisi bolehnya kita anggap tidak ada larangan seperti itu, tetapi ini semuanya tentunya tidak dinadarkan untuk korban, tapi untuk niat korban. Jadi kalau misalkan pas gilirannya qadarullah bertepatan dengan perkara yang penting, misalkan anaknya sakit, boleh dipakai untuk mengobati anaknya, boleh, tidak masalah. Jadi nggak boleh ditekankan ya, ikut arisan harus, pokoknya kalau nggak ikut, jangan. Itu penting. Iya kayak gitu, jadi kita. Iya sah saja hukumnya, boleh boleh saja, boleh boleh saja. Tapi jangan sampai membebankan diri, jangan sampai membebankan diri. Kalaupun pas giliran dia nih, nama dia keluar, jering, dapat 3 juta hari besok. Nah ini tentunya kita lihat masalah dan mafsadatnya. Kalau saya pakai korban, nengok kebutuhan rumah kok banyak sekali mafsadatnya, anak sakit, istri sakit, rumah kosong. Nah sudah untuk itu, jangan harus pokoknya, nah jangan, maksakan. Ikut arisan boleh, seperti itu. Gak masalah. Terus kedua, anak saya itu suka di korban ya, tadi boleh arisan tuh. Ini buat anak si A, si B, sampai anak tiga tuh, orang tua tuh kasih buat gitu. Iya, korban. Boleh. Kita bertunggu terus aja gitu ya. Kalau masih ada arisan kita ngikut terus. Sudah kalau udah semua tiga balik, kembali lagi buat kita. Jadi kita tiap tahun, tiap itu ada. Iya, boleh, insya Allah. Tapi jangan membebankan arisan ya. Kalau kita dapat rezeki tanpa harus arisan, ngapain sih nunggu arisan? Belum keluar mati duluan, repot nanti kalau arisan. Intinya tadi dikembalikan kepada kemampuan. Kalau kita mampu tanpa arisan ya lebih baiklah. Tapi kalau kita tidak mampu tapi bertekad saya harus korban pokoknya. Kalau tidak kayak gini saya nggak akan bisa korban. Nah itu kan artinya kan ada upaya dia untuk bisa korban. Intinya dari upayanya sudah bagus. Tapi jangan sampai menadarkan, harus, nah, khawatir nanti membebankan dirinya. Seperti itu. Itu masalah korban. Kalau di sisi lihat bolehnya, insya Allah boleh, tidak apa-apa. Baik. Wallahu a'lam. Kalau korban dengan hutang maksudnya. Iya, hutang dulu lah. Nah, hutang dulu. Hutang dilunasi dulu. Hutangnya dilunasi dulu. Itu. Kalau antum lunasin hutang kan sama satu enggak punya berarti kan. Kecuali kalau setelah makan hutang kok masih ada sisa 50 juta ya korban. Seperti itu. Iya. Kalau enggak punya sisa ya buat hutang dulu. Jangan sampai habis korban malah aduh masih punya hutang. Habis ibadah bukannya senang malah mikir dia. Ya. Duh, coba kalau enggak pakai korban, pasti hutangnya selesai nih. Dia enggak akan bingung akhirnya. Tadi yang tak kasih korban siapa aja, tadi kayaknya dia pelit-pelit kalau saya pinjam. Akhirnya setelah ibadah bukannya senang, malah mikirin terus. Dia merenung. Kalau enggak saya pakai korban, tadi utangnya sudah lunas. Akhirnya ibadahnya enggak abdul kan. Harusnya setelah selesai sholat itu tenang, ini selesai ibadah malah ngalamun, merenung. Nah, utang dulu lah. Insya Allah jangan. Nah juga ada pertanyaan, boleh enggak kita beli hewan kurban dengan hutang? Jadi kembalikan sama kita. Kalau kita ini memang sebenarnya itu punya uang, orang kaya, pas hari hanya di depan bakul kambing kok pas bawa-bawa ATM, misalkan enggak bawa uang cash, ya hutang pulang, uang pulang setelah itu bisa dibayar kok, boleh. Tapi kalau dia enggak punya, bingung nanti dari mana saya dapat, ya sudah enggak usah hutang-hutangan lah, enggak usah. Daripada habis kurban nanti antum ngalamin. makan sate kayak makan arang, rasanya enggak karuan. Repot nanti. Itu Pak Ustaz, tadinya dipakai tadi di daerah kota kan ada juga non-muslim gitu ya, non-muslim itu dibagi juga tidak lah, hadiah kasih aja gak masalah. Apalagi kalau ada unsur-unsur dakwahnya boleh. Boleh insya Allah. Kalau ada nyatik